Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadithun hasan rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu hakadha. Dari kebaikan Islam seorang dia tinggalkan sesuatu yang tiada guna baginya, tidak ada kepentingan baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya demikian. Hadis selain Tirmidzi juga diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Hadis ada riwayatnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ada pula yang beliau sahihkan. Mana hadis ini? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seorang muslim meninggalkan, menjauh dari segala yang tidak perlu baginya, tidak ada manfaat untuknya, baik itu dalam urusan agamanya, tidak menambah pahala baginya, tidak menambah ilmunya, amal solehnya, maupun itu dalam urusan dunia, tidak mendatangkan keuntungan baginya, baik itu berbentuk perkataan ataupun bentuknya perbuatan. Segala yang tidak berguna, tidak ada manfaat untuknya. Yang difahami dari hadis ini berarti seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh semangat untuk sesuatu yang ada manfaat baginya. Jika dia tahu itu berguna baginya, maka dia tidak akan lewatkan, dia tidak akan biarkan, dia kejar, dia cari, dia dapati karena tahu itu berguna untuk agamanya ataupun dunianya. Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, makna hadis bahwa dari tanda kebaikan Islam seorang ya tinggalkan segala yang tidak ada kepentingan baginya, ucapan ataupun perbuatan, sehingga dia hanya membatasi diri pada yang ada guna, manfaat baginya. Dari ucapan ataupun perbuatan. Mala ya'nihi, ya'nihi dari kata inayah. Inayah artinya perhatian dia, sesuatu yang dia peduli, dia pentingkan, dia perhatikan. Sehingga itu menjadi barang yang dia cari, menjadi sesuatu yang dia kejar, dia pentingkan. Inayah syiddatul ihtimam. Namanya inayah itu perhatian yang sangat. Kalau orang sudah memperhatikan sesuatu dengan sangat, maka itu disebut inayah. Dengan demikian, bukannya makna hadis, bukannya makna hadis bahwa seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak ada perhatian dia padanya, tidak ada iradah, kehendak, dilihat dari hawa nafsu dan keinginannya, tetapi yang dimaksud dengan hukum syariat, hukum Islam, agar orang tidak salah memahami dengan hadis ini, misalnya dia katakan, baik itu urusan dunia ataupun agama terlebih, selama dia tidak senang, tidak senang dengan sesuatu, tapi karena memang kepribadiannya, dia tidak senang dengan sesuatu karena faktor psikis, kejiwaan saja, psikologi. Kebetulan dia nggak cocok, sedang tidak senang dengan itu, agar tidak dikatakan, oh itu bukti dari kebaikan Islamnya. Dia tinggalkan yang tidak dia senangi, tidak berguna baginya, tidak dia pentingkan. Bukan. Nah, oleh karena itu, Rasulullah sebutkan, min husni islamil mar. Dari kebaikan Islam seseorang, menunjukkan perkaranya yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer adalah Islam, syariat. Ketika syariat menuntun bahwa itu tidak baik, syariat menunjukkan padanya itu tidak baik, maka dia tinggalkan, dia nggak mau untuk peduli dan mementingkan segala sesuatu yang syariat menilai itu tidak berguna. Ukurannya kembali kepada syariat, bukan nafsu dan pribadi masing-masing orang. Dengan demikian, semakin sempurna atau semakin baik keislaman seseorang, dia pasti akan tinggalkan segala yang tidak penting baginya, tidak manfaat dari ucapan maupun perbuatan. Hal itu karena Islam mengajarkan pada seorang Muslim untuk peduli, perhatian dalam pengamalan yang wajib. Islam yang sempurna mengajarkan kepadanya meninggalkan yang haram-haram dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadih. Seperti yang Rasul sebutkan, Muslim adalah yang Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Demikianlah semakin baik sempurna Islam seseorang, dia akan tinggalkan segala yang haram karena semua itu tidak berguna bagi dia, tidak penting, tidak bermanfaat dunia dan agamanya. Semakin baik Islam seseorang, dia akan tinggalkan yang syubhat-syubhat, yang makruh-makruh, bahkan yang mubah, yang berlebihan dan melampaui batas. Dia tinggalkan semua itu karena tidak ada pentingnya, tidak ada gunanya bagi dia. Di dalam hadis, orang jika ibadah kepada Allah dengan mengingat betul dekatnya dia kepada Allah dengan ibadah itu, dengan menyadari Allah selalu melihat dan mengawasi dirinya, maka dia tidak ingin melakukan, mengatakan segala yang itu tidak ada gunanya bagi dia, tidak ada kepentingannya. Dan itulah darajatul ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak, sebagaimana hadis Jibril. Hadis ini erat kaitannya dengan masalah malu kepada Allah. Jika dia malu, dengan sebenar-benarnya malu, dia akan tinggalkan segala yang memalukan. Dia tinggalkan segala yang tidak diridhai oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Abu Hurairah ini banyak mengandung faedah-faedah penting. Yang pertama, hendaknya setiap orang meninggalkan segala yang tiada berguna, tiada manfaat baginya dalam urusan agamanya maupun dunianya. Yang kedua, sepantasnya, seharusnya seorang hamba sibuk dan betul-betul mencari, memanfaatkan apa yang berguna bagi dirinya, segala yang membawa manfaat baginya dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, maka hendaknya dia peduli dan mementingkan semua itu. Jadi kalau itu terkait agama, misalnya ilmu, dia tahu ada di sana seorang alim, nah, membuka dars, halaqah, majelis ilmu. Nah, karena dia tahu itu bermanfaat, ada kepentingan baginya, maka dia kejar, dia datangi, dia dengar, dia tidak ingin terlewat darinya. Demikian pula itu kitabkah atau apa, jika dia tahu itu berguna bagi agamanya, sangat dia perlukan, maka dia tidak lepas, dia kejar, dia perhatikan sungguh-sungguh. Dalam belajar ilmu pun demikian, dalam beramal pun demikian, dalam dunia pun demikian bahkan. Kalau memang itu berguna, ya dia pentingkan. Dia datangi, dia cari, dia tanya. Nah, karena dia tahu itu berguna, ada manfaat baginya. Mendatangkan sesuatu yang ada maslahat bagi dirinya. Jika tidak, dia tinggalkan. Agar tidak sia-sia. Hadis menunjukkan orang jika meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, tidak berguna untuknya, itu berdampak membawa ketenangan hati, membawa ketentraman jiwa baginya. Karena terjaga waktunya, terjaga keluarganya, kedudukannya terjaga. Kehormatan dia pun terjaga. Tidak akan ada yang berani membicarakan dia dengan jelek. Kehormatannya sangat terjaga. Karena dia hanya mau mementingkan, peduli kepada yang bermanfaat baginya. Yang terakhir hadis ketika Rasul katakan min husni islamil mar, menunjukkan orang berbeda-beda dalam Islamnya, tingkat keislamannya, derajat keimanannya beda satu dengan yang lain. Ada yang tinggi, kuat, ada yang turun, sedang lemah. Makanya Rasul katakan dari kesempurnaan, dari kebaikan Islam seseorang. Maka sebagaimana iman orang berbeda, begitu pula dalam Islam dalam keimanan mereka atau dalam keislaman mereka berbeda satu dengan yang lain. Yang ini masih mementingkan yang gak ada gunanya, yang itu bahkan lakukan yang haram, yang itu yang syubhat, yang lain menjauh dari semua itu. Betul-betul takut karena dia ingin kesempurnaan Islamnya. Maka sebagaimana iman itu sendiri bertambah dan berkurang pada diri seseorang, maka mukminin pun dalam iman bertingkat-tingkat. Beda satu dengan yang lain. Dan ini akidah ahlu sunnah. Makanya Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, masallallahu assalamah, ketika menyeberangi jembatan di atas jahanam yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda pacu yang terlatih, ada yang berlari sampai selamat di ujung sana. Ada yang berjalan, ada yang berangkang, ada yang terjatuh, ada yang tercakar oleh besi-besi tajam di jahanam. Ini semua kan menunjukkan beda. Yang itu secepat kilat, yang ini sekejap mata. Mata memejam kemudian membuka dengan cepatnya. Yang itu seperti penunggang kuda, lebih lambat lagi dibanding kilat. Yang ini berlari, yang itu berjalan. Semuanya mukmin. Iman. Hanya saja beda tingkat keimanan mereka yang satu dengan yang lain. Walhamdulillah, itu mungkin secara global makna hadis Abu Hurairah.